ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Pada para pendengar radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, serta para pemirsa UV TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? 22. Iya kan? Saat itu kita langsung bahas dua ayat ya. Ayat 21 sama 22. Apa bunyinya? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan. Fadzakir, berilah peringatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa? Siapa yang diperintah sama Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir, kasihlah peringatan wahai Muhammad. Innama anta mudzakir. Engkau itu hanya pemberi peringatan. Maksudnya, lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak bisa memaksa mereka untuk beriman kepadamu. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Nah, di ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, malam ini kita juga akan langsung bahas dua ayat. Kalau kemarin 21, 22, berarti malam ini 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-23 menjelaskan tentang adanya manusia-manusia yang tidak mau untuk mengikuti jalan yang sudah diajarkan dan ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada manusia. Rasul SAW sudah menunaikan tugasnya atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Bahkan Nabi kita SAW sudah menunaikan tugas sebaik-baiknya. Namun, ternyata ada manusia-manusia yang tidak mau mengikuti ajakan Rasul SAW. Jenis manusia inilah yang sedang disinggung di dalam ayat ke-23. Illa man tawalla wa kafa. Adapun orang-orang yang tawalla, kata Imam Muqatil Ibn Sulaiman rahimahullah, tawalla artinya a'rodo. Orang yang gak peduli. Sudah diajak baik-baik, gak peduli. Bahkan dia berpaling dari ajakan tersebut. Tidak mau mendengar. Walaupun telinganya mendengar. Gimana? Gak mau mendengar tapi telinganya mendengar. Apa maksudnya? Ketika azan dikumandangkan, kedengaran atau tidak? Kedengaran. Semangat memecit? Banyak atau tidak? Antara yang mendengar dan berangkat dengan yang mendengar tidak berangkat. Banyak yang mana? Tidak berangkat? Apa tahu survei? Misalnya nih, misal. Main bola itu biasanya jam berapa? Pertandingan bola. Di stadion, stadion jam berapa? Berapa? 3:30. Selesainya? Masya Allah. Gak nabrak sholat ya? Masya Allah, alhamdulillah. Ya katakanlah sekarang misalnya, ketika nanti azan isya dikumandangkan. Suaranya kan kedengaran kemana-mana, betul? Apakah orang-orang menyelesaikan, menghentikan seluruh aktivitasnya? Jawabannya banyak yang tidak. Apakah mereka dengar suara azan? Dengar atau tidak? Dengar, tapi mereka tidak dengar. Gimana? Dengar tapi tidak dengar. Maksudnya mereka mendengarkan, akan tetapi mereka hatinya tidak mendengarkan. Yang mendengarkan cuma telinganya saja. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Anfal. Surat apa? Al-Anfal ayat 20 sampai 21. Ayat bintang 20 sampai 21. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Jangan kalian tidak peduli, jangan kalian berpaling dari ajakan ini, ajakan untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Wa antum tasma'un, padahal kalian dengar. Ini peringatan buat siapa? Orang-orang yang beriman. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian seperti orang-orang yang mengatakan kami dengar padahal mereka tidak dengar. Orang-orang tersebut mereka mengatakan kami dengar tapi mereka tidak dengar. Maksudnya apa? Tadi sudah saya sampaikan. Telinganya mendengar, akan tetapi hatinya tidak mendengar. Telinganya mendengar ajakan untuk sholat. Hayya 'alas shalah. Ayo pada sholat. Dia juga mendengar hayya 'alal falah. Ayo kalau pengen untung di sini. Jawabannya utuh untungnya nang pasar. Ditawari sama Allah untung, malah mengatakan udu neng kono neng kene untunge neng pasar neng di mana neng sawah yang kono ditinggal ya dipangani manuk yantong masya Allah wonten wonten teng mriki tiange pundi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan illa man tawalla. Kecuali manusia-manusia yang berpaling. Manusia-manusia yang keras kepala. Tidak mau mendengarkan nasihat. Padahal betapa banyak pengajian-pengajian yang sudah disampaikan oleh para ustadz, para muballigh, para kiai sebelumnya, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka sudah menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Akan tetapi ada manusia-manusia yang tawalla, enggak peduli. Cuek. Sudah seperti itu kemudian Allah sampaikan illa man tawalla wa kafar. Karena kecuekan mereka tersebut, akhirnya orang-orang itu kafara. Mereka kafir. Mereka enggan. Mereka angkuh. Nenek moyangnya yang angkuh, manusia-manusia yang angkuh itu siapa? Iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihi salam. Itu Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Surat apa? Al-Baqarah ayat 34. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Fasajadu, semuanya manut sujud semuanya. Kecuali satu. Illa iblis. Yang enggak mau cuma satu, sinten? Iblis. Kenapa iblis tidak mau? Aba, enggan, wastakbara dan angkuh. Wa kana minal kafirin, gara-gara itu iblis menjadi kafir. Jadi awalnya iblis itu dulu bareng-bareng sama sinten? Malaikat. Teng pundi? Di surga. Awalnya iblis itu bareng sama malaikat di surga. Kenapa kemudian iblis jadi diusir dari surga? Karena keangkuhan dan kesombongan dia. Dia merasa kastanya ini lebih nopo? Tinggi daripada Nabi Adam alaihi salam. Makanya dia mengatakan apa? A'asjudu liman khalaqta tina. Masa aku sujud sama makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Some. Sorry ya. Karena dia merasa lebih tinggi kastanya sebab dia terbuat dari api. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dan perbedaan strata ini yang kadang-kadang membuat seorang menjadi menolak kebenaran. Perbedaan umur, perbedaan strata, perbedaan status sosial. Ya. Sinom ngerti apa Ustaz wingi sore. Terus jenengan wingi apa? Wingi nane. Ya. Jangan, jamaah yang kami hormati. Belum tentu yang lebih muda itu ilmunya lebih sedikit. Dan belum tentu juga yang lebih tua ilmunya lebih banyak. Belum tentu. Ada yang lebih tua ilmunya lebih banyak. Ada yang lebih muda ilmunya lebih banyak. Jadi enggak mesti belum tua boleh, belum boleh bicara. Belum tentu. Tergantung punya ilmu atau tidak. Mungkin atau tidak anak lebih pintar dari orang tuanya. Mungkin? Mungkin. Nuhun sewu nggih, anak-anak sekarang, anak-anak TK, anak SD yang masya Allah mereka menekuni belajar Al-Quran. Kadang-kadang anak-anak ini lebih pintar baca Al-Qurannya dibandingkan siapa? Bapak dan ibunya. Gimana buatnya? Bapaknya nggak tahu apa itu mat. Ya. Apa itu hunnah, apa itu kol-kolah. Nggak tahu bapaknya. Ada yang tahu, ada juga yang nggak tahu. Ketika suatu saat anak menegur orang tuanya dan cara menegurnya baik, seharusnya diterima. Jangan gara-gara perasaan angkuh, perasaan sombong, kemudian kita menolak kebenaran. Waspada, hati-hati itu. Karena perbedaan usia. Kemudian selain usia, mungkin karena perbedaan jabatan. Jenengan majikan, kemudian ketemu sama pembantu. Mungkin pembantu jenengan yang pertama kali menemukan radio dakwah. Atau sopir jenengan. Jangan gengsi. Kalau memang dia yang menemukan radio tersebut, gelombangnya, jenengan jangan gengsi untuk menerima. Iya, ya apik ya. Gak usah gengsi. Wong nyatane apik kok. Gak usah gengsi. Dan alhamdulillah banyak. Masya Allah. Majikan-majikan yang mau merendahkan diri dia, merendahkan ego dia. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mendapatkan hidayah karena ternyata sopirnya nyetel radio isinya pengajian. Ya. Kemudian majikannya ikut mendengarkan, dapat hidayah. Jangan sombong, jangan angkuh. Ya. Strata jabatan. Mungkin juga karena perbedaan tingkat pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan. Jenengan mungkin S1, S2, sedangkan orang lain cuma tamatan pondok. Tamatan pondok. Iya betul Anda MA. S2. Ya. Akan tetapi MA-nya MA apa? Ya. MA-nya MA matematika misalnya. Sedangkan dia tamatan pesantren. Mestinya kan kalau tamatan pesantren, walaupun dia tidak punya gelar, ilmu agamanya biasanya lebih tinggi. Baca Al-Qur'annya lebih bagus, penguasaannya tentang akidah lebih bagus, fikih juga lebih bagus. Jangan sampai kemudian kita merasa, sorry yo, masa S2 kon sinau karo pesantren. Jangan. Ya. Perasaan-perasaan sombong seperti ini bisa mengakibatkan seorang menjadi menolak kebenaran. Maka Allah ingatkan, illa man tawalla wa kafar. Manusia-manusia yang berpaling, tidak peduli. Kemudian dia sombong, dia kafir dengan apa yang sudah diajarkan kepada dia. Apa akibatnya? Ayat selanjutnya. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan azab kepada orang tersebut dengan azab akbar. Akbar artinya apa? Besar. Kalau ada azab besar berarti ada azab kecil. Azab besar itu yang di mana? Azab kecil yang di mana? Tampun di kira-kira. Azab kecil itu di dunia. Azab besar itu di akhir. Orang-orang yang menolak ajaran dan ajakan dari para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, manusia-manusia yang enggan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan siksaan dobel di dunia dan di akhirat. Allah jelaskan itu dalam surat Ar-Ra'd ayat 34. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum azabun fil hayatid dunya. Mereka akan mendapatkan azab di kehidupan dunia, wala azabul akhirati asyak. Adapun azab di akhirat lebih berat. Makanya tadi disebutkan bahwa azab fayu'adzibuhullahu al'adzabal akbar. Azab yang besar itu di akhirat. Sehingga disebutkan dalam ayat yang barusan kita baca, wala azabul akhirati asyak. Siksaan di akhirat itu lebih berat. Wa ma lahum minallahi min waq. Mereka tidak memiliki pelindung apapun untuk melindungi diri mereka dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita membaca kisah-kisah tentang azab yang Allah turunkan kepada umat-umat sebelumnya, masya Allah, mengerikan. Ada yang ditenggelamkan dengan air, ada yang dibakar dengan petir, ada yang dihabisi dengan batu-batu panas. Ya. Dalam surat apa? Surat Al-Fil. Tarmihim bihijaratim min sijjil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, habis mereka. Ada yang disiksa dengan banjir bandang. Kaumnya sinten? Kaumnya sinten? Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki seluruh permukaan bumi ditutup dengan air. Bayangkan, seluruh permukaan bumi. Bagaimana kita tahu seluruh permukaan bumi ditutup dengan air? Karena gunung yang paling tinggi pun tenggelam. Buktinya ketika anaknya Nabi Nuh alaihi salam diajak sama bapaknya naik kapal, enggak mau. Apa kata dia? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke puncak gunung sehingga aku akan terhindar dari air ini. Aku akan selamat dari banjir bandang ini. Ternyata Allah sebutkan bahwa anaknya Nabi Nuh alaihi salam pun walaupun dia sudah berada di puncak gunung, fahala bainahumal mauj. Akhirnya juga terhempas oleh ombak. Wa kana minal mughraqin. Akhirnya anaknya Nabi Nuh pun termasuk dalam golongan manusia-manusia yang tenggelam. Si kepriwe Ustaz, ya kok bisa ya seluruhnya tenggelam? Ya iya, Allah perintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan isinya dan Allah perintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan. Bayangkan. Dari bumi seluruhnya keluar air. Bumi ada airnya atau tidak? Ada. Mung cuma satu bolongan lapindo saja bisa menenggelamkan ya berkampung-kampung. Bagaimana seandainya seluruh lubang yang ada di muka bumi ini disuruh sama Allah untuk mengeluarkan isinya. Kemudian dari langit diperintahkan oleh Allah untuk hujan tidak berhenti. Apa yang terjadi? Habis sudah. Itu baru azab di dunia. Itu azab yang sifatnya umum. Ada yang sifatnya spesial. Satu, dua, tiga. Ada yang azab berupa sakit-sakitan. Ya, gak sembuh-sembuh. Ada yang azabnya berupa kehilangan akal. Ya. Ada yang azabnya keluarganya. Ya. Disiksa sama Allah dengan penyakit ini, penyakit itu. Ada yang meninggal. Ada yang azabnya berupa kelaparan. Ada yang azabnya terbunuh. Macam-macam sekali. Dan itu baru azab yang asghar. Asghar itu apa tadi? Kecil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab kepada mereka dengan azab yang lebih besar. Lebih berat dibandingkan azab yang mereka merasakan di dunia. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. Maka kemudian Allah akan menimpakan kepada manusia-manusia yang menolak kebenaran tersebut dengan azab yang besar, yaitu di akhirat. Sebagai ganjaran dari Allah, tambahan untuk azab setelah mereka azab di dunia. La haula wa la quwwata illa billah. Sengsara dunia, akhirat. Maka jangan sampai seandainya kita sengsara di dunia, mungkin karena ekonomi kita biasa-biasa saja, bahkan cenderung kurang ekonomi kita. Jangan sampai kemiskinan kita ini yang sudah sengsara di dunia akan mengantarkan kepada kesengsaraan di akhirat. Wis kere ora salat meni. La haula wala quwata illa billah. Wonten kata. Terus kedahe pripun? Wis suki salat iki. Ngaten nggih? Kabeh-kabeh ya karepe. Kabeh-kabeh karepe. Suki. Ya. Tapi kan itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berusaha. Oke, gak apa-apa. Kita memang disuruh berusaha. Kita suruh berikhtiar. Tapi masalah nanti. Hasilnya bagaimana? Terserah Allah. Ada orang yang sudah masya Allah bekerja maksimal. Tapi ya tetap baik. Kere. Ada yang masya Allah usahanya biasa-biasa saja. Ikhtiarnya biasa-biasa saja. Tapi masya Allah. Ya makmur, sing penting sholat. Ya. Maka ketika mereka ditimpa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang berat tadi, mereka hanya bisa menyesal nanti di hari kiamat. Allah ceritakan bagaimana penyesalan mereka di hari kiamat dalam surat Al-Furqan ayat 27-29. Surat apa? Al-Furqan ayat 27-29. Allah gambarkan bagaimana penyesalan orang-orang yang tidak mau mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pada hari itu maksudnya apa? Hari kiamat. Ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Orang-orang yang zalim. Orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti mereka akan menggigit kedua tangannya. Yadaihi. Biasanya kalau orang nyesel itu yang digigit apanya? Jadi telunjuk. Ya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yadaihi. Dua tangannya. Mlebu kabeh. Berarti saking menyesalnya. Jadi penyesalan hanya dengan menggigit jari itu ya penyesalan ya biasa baiklah. Nanti orang-orang yang tidak mau beriman kepada Rasul SAW, nanti pada hari kiamat Allah ceritakan ya abu al-zalimu ala yadaih, kedua tangannya dimasukkan semuanya kepada mulutnya, menyesal. Yaqulu, apa yang dia ucapkan? Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Kenapa dulu aku tidak mau mengikuti jalannya Rasul? Penyesalan yang paling menyesakkan dada pada saat itu adalah kenapa tidak ikut jalannya Rasul SAW. Terus kalau enggak ikut jalannya Rasul, ikut jalannya siapa? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku. Andaikan dulu ketika di dunia aku tidak mengikuti jalannya si fulan. Si fulan itu ya selain Rasul. Orang-orang yang tidak layak untuk dijadikan panutan. Jadi kalau mau setia mati itu apa? Setia pol, setia matilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akan bantu kita nanti di hari kiamat itu bukan partai. Yang akan bantu kita nanti di akhirat bukan ormas. Ya. Ketika kita setia mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan beliau berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Jadi gak usah fanatik buta. Karo partai, karo apa mending? Ormas. Ya, ya nek arep nyoblos ya biasa bae lah. Rasa pati ya mati-matian. Urip mati. Melu. Nah lah. Ya. Ikuti jalan Rasul. Ikuti jalan Rasul. Kenapa dia menyesal? Ya. Kenapa dia menyesal tidak? Kenapa dia menyesal mengikuti si fulan? Si fulan itu si Anu yang tidak mengikuti jalan Rasul SAW. Laqad adallani 'anidz-dzikri ba'da idja'ani. Sungguh si fulan ini sudah menyesatkan aku. Padahal sebelumnya aku sudah tahu jalan yang benar. Sudah tahu mana yang seharusnya diikuti. Tapi karena iming-iming. Iming-iming serangan fajar. Ya, sekian M. Ya. Iming-iming jabatan. Iming-iming ini. Iming-iming itu. Iming-iming proyek. Ya. Gara-gara iming-iming itu kemudian aku tinggalkan jalan Rasul. Kemudian Allah lanjut, Allah tutup firman-Nya, wa kana syaitanu lil insani khadzula. Sungguh syaitan pengkhianat buat manusia. Sungguh syaitan itu pengkhianat bukan buat manusia. Jadi jangan pikir setan-setan itu akan setia. Ora mungkin. Ya. Di dunia saja sudah berkhianat. Apalagi di akhirat. Tenun ya suarane dadah. Ya. Anget kok, penak kalau jagung. Ya. Di akhirat, wah. Syaitan aja pusing di akhirat. Mikirin nasibnya. Membela. Gak mungkin. Ya. Rasul SAW. Siapa? Rasul SAW. Dengan izin Allah. Akan memberikan syafaatnya. Maka ikutilah ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Setialah dengan ajaran Rasul SAW. Ini yang akan membantu kita bisa selamat. Di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.